Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan mengenai sifat tasyahud awal, mengenai apakah disyariatkan selain tasyahud setelahnya. Telah kita lewati mazhab yang pertama, mazhab Hambali. Sebagaimana yang masyhur, sebagaimana pendapat Ahmad, mazhab Hambali sesuai dengan pendapat Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya, pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Malik dan Abu Hanifah. Ya, kalau cukup dengan tasyahud tanpa salawat dan doa. Mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, pendapat Imam Syafi'i, mazhab Malik dan Abu Hanifah. Sudah kita lewati ini. Dan telah disampaikan kuatnya pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan mustahab berselawat setelah tasyahud tanpa disertai doa. Mustahab berselawat setelah tasyahud tanpa disertai doa. Setelah tasyahud dilanjutkan dengan salawat tanpa disertai doa. Ini pendapat baru Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Pendapat Asy-Syafi'i yang baru ketika di mana? Ketika di Mesir. Nah, ini statement beliau, Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um dan kitab Al-Imla. Statement nas, nas Syafi'i, statementnya dalam pernyataannya dalam Al-Um dan Al-Imla, dalam dua kitab ini, Al-Um dan Al-Imla. Dan ini yang masyhur dari mazhabnya. Ini yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini yang dianggap benar oleh sahabatnya. Ini yang dianggap benar oleh sahabatnya, oleh fuqaha Syafi'iyah. Dan ini yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. An-Nawawi menganggap pendapat ini lebih tampak kebenarannya daripada yang lainnya dalam kitab beliau Raudhah At-Talibin. Dalam kitab Raudhah At-Talibin, dalam kitab An-Nawawi Raudhah At-Talibin, beliau menampakkan kebenaran pendapat ini lebih tampak sebenarnya dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Dalilnya adalah keumuman makna hadis Ka'ab bin Ujrah. Keumuman makna hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Ka'ab bin Ujrah mengatakan, ya, ya Rasulullah. Ka'ab bin Ujrah mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaih, qad alimna sungguh kami telah mengetahui kaifa, bagaimana caranya nusallimu alaik, mengucapkan salam atasmu. Nah, yaitu yang diajarkan pada tasyahud. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari awal. Nah, tahiyatulillah dan seterusnya. Dan sifat-sifat yang lainnya sampai assalamualaikum ayyuhan nabi dan seterusnya sampai dua kalimat syahadat. Itu yang dimaksud qad alimna kaifa nusallimu alaik, kami telah mengetahui bagaimana caranya kami mengucapkan salam kepadamu, yaitu sifat tasyahud yang telah kita lewati. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana caranya kami bersolawat atasmu? Maka bagaimana caranya kami bersolawat atasmu? Fa kaifa nusalli alaik? Qal, kata Nabi alaihi salam bersabda, faqulu, faqulu, maka katakan, baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini salah satu sifat salawat, dan nanti akan datang pembahasan khusus tentang sifat-sifat salawat. Ini salah satunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa kama sallaita ala ali Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Begitu lafaznya pada riwayat ini. Baik. Seperti kami katakan tadi, akan datang nanti pembahasan khusus ya tentang sifat-sifat salawat dan sifat-sifat salawat. Yang diinginkan sekarang dari hadis ini, sahabat bertanya, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam yaitu sifat tasyahud, bagaimana bersalawat? Kemudian Nabi mengajarkan cara bersalawat atasnya. Ini salah satu yang beliau ajarkan. Nah, bagaimana sisi pendalilannya, istidlal dengan hadis ini? Ya. Sisi pendalilannya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham. Dalam kitab Jala'ul Afham, kitab yang dikarang khusus oleh Ibnu Qayyim berbicara terkait dengan masalah salawat. Ya. Dalam kitab Jala'ul Afham pada halaman 249 tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Tentang ayat 56 dari surat Al-Ahzab, Allah berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, mereka bersalawat atas Nabi. Bersalawat atas Nabi maksudnya apa? Allah bersalawat atas Nabi, mereka bersalawat atas Nabi. Nah, Allah bersalawat atas Nabi maksudnya Allah memuji Nabi. Malaikat bersalawat atas Nabi. Naam, yakni mendoakan salawat atas Nabi agar dipuji oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersolatlah kalian atasnya. Yakni panjatkanlah doa kepada Allah agar Allah bersolat atas Nabi, yakni memuji Nabi-Nya. Wasallimu taslima, dan hendaknya kalian mengucapkan salam atasnya. Jadi Allah memerintahkan Salawat dan salam. Jadi menggandengkan dua perkara yang diperintahkan. Bergandeng. Salawat dan salam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Ibn Qayyim dalam Jalaul Afham, ini menunjukkan manakala salam disyariatkan, maka disyariatkan pula salawat bersamanya. Ini menunjukkan manakala salam disyariatkan, maka disyariatkan pula salawat bersamanya, menyertai salam. Oleh karena itu, kata Muqayyim selanjutnya, oleh karena itu sahabat menanyakan bagaimana cara bersalawat kepadanya. Setelah mereka diajari cara mengucapkan salam, mereka menanyakan bagaimana bersalawat. Mereka berkata, kami telah mengetahui cara salam kepadamu, bagaimana cara salawat kepadamu. Hal ini menunjukkan, kata Muqayyim, hal ini menunjukkan salawat bergandeng dengan salam kepadanya. Telah diketahui pula bersama bahwa orang yang sholat mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada tasyahud awal. Ini pada tasyahud awal mengucapkan salam atas Nabi, maka disyariatkan pula bersalawat atasnya. Maka disyariatkan pula bersalawat atas sebagaimana hanya pada tasyahud akhir. Jadi diketahui bersama bahwa orang sholat mengucapkan salam atas Nabi, yakni ketika tasyahud awal, maka disyariatkan pula bersalawat atasnya, menyertai salam itu. Ini sisi pendalilannya. Bisa dipahami? Jadi ayat menunjukkan bahwa manakala mengucapkan salam atas Nabi, mengucapkan juga salawat. Jadi salawat dan salam itu bergandeng. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslim. Oleh karena itu, ketika sahabat sudah mengetahui tata cara salam kepada Nabi, sudah diajari tasyahud, sifat tasyahud, dan di situ ada salam atas Nabi, ya, mereka menanyakan kepada Nabi bagaimana cara bersalawat agar bisa, ya, bersalawat menyertai salam. Dengan demikian, ini menunjukkan pada tasyahud awal ketika di situ ada salam pada sifat tasyahud, berarti disyariatkan pula salawat menyertainya. Nah, demikian sisi pendalilannya. Dan pendalilan ini didukung oleh Al-Albani, dibenarkan oleh Al-Albani dalam Aslu Sifatish Shalah, Induk Sifat Shalah, pada halaman 904. Namun di sisi Ibn Uthaymin dibantah. Ibn Uthaymin membantah pendalilan. Ibn Uthaymin, kita tahu Ibn Uthaymin, Ibn Qayyim, ya, termasuk yang mendukung madhab mereka, madhab Hambali. Ini pada tasyahud awal cukup tasyahud, tidak ada salawat dan tidak ada doa. Nah, Ibn Uthaymin membantah pendalilan ini, ya. Kata Ibn Uthaymin membantah pendalilan ini, pertanyaan sahabat. Dalam hal ini pertanyaan sahabat mengenai tata cara bersalawat tidak ada kaitannya dengan letak pelaksanaannya. Itu murni pertanyaan bagaimana cara bersalawat dalam sholat. Kami sudah tahu bagaimana cara salam kepada Nabi dalam sholat, bagaimana cara bersalawat. Karena ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Salam sudah diajari, salawatnya belum. Ditanyakan bicara salawat dalam salat. Tetapi bukan menanyakan penerapannya di mana, letak, ya, letak penerapannya, letak pelaksanaannya salawat itu di mana. Sementara hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada keduanya tata cara, yakni sifat tasyahud, dan di situ ada salam atas Nabi untuk dibaca dalam tasyahud. Tanpa memerintahkan untuk bersolawat bersamanya. Adapun bersolawat bersama tasyahud, bahkan doa bersamanya di tasyahud terakhir, tasyahud kedua, ya, ataupun tasyahud yang di akhir sholat jika tasyahud hanya satu, hal itu telah ada, telah datang dalil, ya, yang menunjukkan secara khusus. Nah, ini bantahnya Ibnu Utsaimin. Ya, artinya ini sekarang perbedaan pemahaman dan sama-sama berkemungkinan. Sama-sama berkemungkinan pemahaman, ya, bahwa ini menunjukkan syaratnya bersalawat. Benar, kemungkinan memang ini tidak menunjukkan hal itu pada bersalawat awal. Kemungkinan itu tidak benar. Yani pendalilan ini tidak sharih, tidak begitu jelas. Ini hasil pemahaman. Baik. Nah, yang jelas berdasarkan mazhab ini, ya, tasyahud, salawat, tidak ada doa. Kata Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Majmu' oleh An-Nawawi, kata Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah, dimakruhkan berdoa pada tasyahud pertama dan memanjangkannya dengan zikir lain. Mereka memakruhkan itu. Dimakruhkan berdoa pada tasyahud pertama, tasyahud awal, dan memanjangkannya dengan zikir lain. Jadi cukup apa? Tasyahud, salawat, berdoa, dan zikir lain dimakruhkan. Apabila hal itu dilakukan, ya, dimakruhkan berdoa pada tasyahud pertama dan memanjangkannya dengan zikir lain. Apabila hal itu dilakukan, kata mereka, apabila hal itu dilakukan, sholat tidak batal. Sholat tidak batal. Dan tidak sujud sahwi. Baik dia memanjangkan secara sengaja atau lupa. Baik dia memanjangkan secara sengaja atau lupa. Jadi hukumnya makruh, tidak haram. Ya, jika itu dikerjakan, ya tidak berdosa, sholat tidak batal, dia tidaklah sujud sahwi, sengaja ataukah lupa. Jika sengaja melakukan sesuatu yang makruh, ya tidak berdosa, ya, apalagi jika lupa, udzur. Yang jelas, sengaja atau tidak sengaja, tidak ada sujud sahwi, sholat juga tidak batal. Wajib, karena hanya dimakruhkan. Jadi, kita bisa menyimpulkan berdasarkan mazhab ini, bagaimana apa yang dilakukan oleh masbuk? Ya, jika Imam Ahmad mengatakan sesuai dengan mazhabnya, hanya tasyahud, tidak ada salawat dan doa, jika masbuk ketinggalan satu rakaat, ya. Misalnya ketika imam tasyahud akhir, tentunya dia akan tasyahud, salawat dan doa. Kan cukup panjang. Tasyahud, salawat, doa. Sementara dia masbuk. Imam bertepatan tasyahudnya, imam bertepatan dengan rakaat keduanya dia, pada hitungan startnya dia masuk. Berarti dia tasyahud awal. Imam tidak bertepatan dengan tasyahud awalnya dia, tapi dia ikut duduk tasyahud demi mutaba'atul imam. Yang jelas bukan tasyahud akhirnya. Maka Imam Ahmad berdasarkan madhabnya hanya tasyahud. Maka Imam Ahmad mengatakan apa statementnya? Dia sudah selesai tasyahud, imam baru salawat, baru baca doa. Apa yang dia lakukan? Dia ulang-ulang tasyahud sampai imam salam, kemudian dia berdiri melanjutkan melengkapi salatnya. Berdasarkan madhab Syafi'i, berarti yang dia ulang-ulang apanya? Tasyahud sama salawat. Nah, jadi jangan ditambah dengan doa. Mereka memakruhkan. Misalnya itu yang diulang. Naam. Tasyahud dan salatnya diulang-ulang sampai imam selesai. Oh iya, sekarang mana yang terkuat dari dua pendapat ini? Terus terang, ini termasuk masalah khilafiyah yang sulit. Ini termasuk masalah khilafiyah yang sulit dalam mentarjih. Nah, sulit dalam mentarjih. Baik, terasa sulitnya memang. Dan itu juga dirasakan oleh terasa dari keterangan Ibn Uthaymin, bahkan dari Syekhuna Mukbir di Majelis Ta'lim. Beliau ditanya masalah ini dan beliau menjelaskan. Ya, nah ingat itu Pak, pelajaran Bainal Maghrib wal Isya itu. Nah, karena dalil-dalil seimbang. Nah, Syekh Mujib mengatakan dalil-dalil dalam masalah ini seimbang. Nah sekarang kata Ibn Uthaymin, kalian perhatikan, kata Ibn Uthaymin dalam Asyharul Mumti', apabila kami ditanya yang mana dari kedua pendapat ini yang terbaik, yaitu antara mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i. Hambali dan bersamanya mazhab apa? Malik, Abu Hanifah. Dibandingkan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mana yang terbaik? Apabila kami ditanya yang mana dari kedua pendapat ini yang terbaik? Apakah bersalawat setelah tasyahud di tasyahud awal atau cukup tasyahud saja? Kami jawab, kata Ibn Uthaymin, kami jawab bahwa yang terbaik adalah mencukupkan dengan tasyahud saja. Kami jawab bahwa yang terbaik adalah mencukupkan dengan tasyahud saja. Apabila seseorang bersalawat, setelah beliau mengatakan yang terbaik mencukupkan yang tasyahud saja, beliau melanjutkan, apabila seseorang bersalawat, hal itu tidak terlarang. Apabila seseorang bersalawat, hal itu tidak terlarang. Karena merupakan tambahan kebaikan. Ziyadatul khair. Karena salawat di sini ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Jadi tidak terlarang. Sedangkan sedangkan masalah ini sendiri berkemungkinan ini dan itu. Nah, coba. Sedangkan masalah ini sendiri berkemungkinan ini dan itu. Berkemungkinan ini, yakni berkemungkinan tasyahud saja tanpa salawat. Dan berkemungkinan itu, yakni tasyahud tambah salawat. Hanya saja mengikuti lahiriah makna hadis lebih baik. Mengikuti lahiriah makna hadis lebih baik. Ini menunjukkan memang tidak ada hadis yang betul-betul sahih, betul-betul gamblang jelas merupakan nas, statement, pernyataan, sabda dari Nabi secara langsung, secara terang-terangan, gamblang masalah ini untuk dipegang. Sehingga beliau sendiri, Ibn Uthaymin sendiri mengatakan yang terbaik tasyahud tanpa salawat itu melihat lahiriah makna hadis, yakni makna yang tampak dari hadis yang ada. Nah, kita dengar tadi potongan kalimat beliau, katanya mengatakan apabila seseorang bersolawat hal itu tidak terlarang karena merupakan tambahan kebaikan. Sedangkan masalah ini sendiri berkemungkinan ini dan itu, ya kan? Menunjukkan masalahnya agak sulit. Tetapi tetap beliau sampai pada kesimpulan yang tampak dari lahiriah makna hadis yang terbaik tasyahud. Nah, Nah, semisal dengan ini fatwa Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i sebagaimana saya nukil tadi, ya. Beliau mengatakan adillatul fariqain mutakafi'ah, begitu bahasa beliau. Nah, adillatul fariqaini mutakafi'ah, dalil-dalil kedua belah pihak mutakafi'ah itu seimbang. Nah, sulit. Ya. Sehingga kemudian beliau mengakhiri jawabannya ketika itu, fi hadha al-amru fi hadha wasi'. Nah, begitu kata beliau. Al-amru fi hadha wasi'. Urusan masalah ini, perkara ini longgar. Longgar. Ya, artinya ada yang mencukupkan tasyahud, ya alhamdulillah. Ada yang menambah salawat, ya alhamdulillah. Tidak bisa disalahkan. Nah. Jadi mirip. Ibnu Qayyim juga mengatakan begitu kan. Tidak terlarang. Dan itu adalah tambahan kebaikan. Meskipun beliau memilih mencukupkan tasyahud saja. Nah. Dan wallahu alam, anak pribadi masih memilih itu, mencukupkan dengan tasyahud. Wallahu alam. Dan andaikan tertambah, ya, ditambah solawat. Misalkan, terkadang misalkan lupa terbawa baca solawat, ya sudah, tidak ada masalah. Tiada tu khair. Dan memang kemungkinan juga, seperti sudah kita dengar, ada kemungkinan itu masyru'. Ya, tidak masalah. Nah, lanjutkan aja, selesaikan. Nah. Baik. Ini ya. Nah, terakhir penutup pembahasan ini, adapun Al-Albani rahimahullah wa rahimal jami' berbeda dengan yang di atas itu semua. Al-Albani menyelisih semua yang di atas itu. Al-Albani mendukung mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri. Al-Albani mendukung mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri bahwa pada tasyahud awal disyariatkan tasyahud, salawat dan doa sekaligus, tiga-tiganya. Ini Al-Albani. Beliau mengikuti siapa? Ibn Hazm Al-Zahiri. Tasyahud, salawat, doa. Jadi panjang tasyahud awalnya. Al-Albani rahimahullah menguatkan pendapat ini dengan sebagian riwayat hadis Ibn Mas'ud, dengan sebagian riwayat hadis Ibn Mas'ud yang telah lewat itu, yang ada di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Masih ingat hadis riwayat Ibn Mas'ud yang muttafaq alaih, kunna naqulu fi shalah assalamu ala Allah, salamu ala fulan. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu wassalam, sampai nah, ayat mengatakan apa? Idza qa'ada ahadukum is-shalah falyaqul at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Kemudian selesai sifat tasyahud, tsumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Kan begitu. Idza qa'ada ahadukum fis-shalah, apabila salah satu dari kalian duduk dalam salat. Ini tidak ada takyid. Tidak ada pembatasan duduk tasyahud di mana. Bacalah, diajarkan sifat tasyahud Ibnu Mas'ud, tahiyatul lillah wassalatu wassalamu dan seterusnya sampai asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Kemudian Nabi mengatakan tsumma takhayyaru min al-mas'alati ma syaa, kemudian memilih doa yang dia suka untuk dia baca, yang dia inginkan. Dan sebagaimana tadi diutarakan, dalil-dalil yang ada mendukung bahwa itu tasyahud akhir. Telah disampaikan, ya, riwayat hadis Abu Hurairah riwayat Muslim bahwa Nabi memerintahkan berdoa, ya, idza qa'ada ahadukum di akhir salat, nah, yang menunjukkan di tasyahud terakhir. Sudah disampaikan hadisnya. Dan telah disampaikan pula bagaimana An-Nawawi berdalil, ya, dengan hadis itu, "Idza faragha ahadukum fit tashahhudil akhir." Begitu lafaznya. "Idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir." Jika salah seorang dari kalian telah usai dari tasyahud terakhir, falyata'awwad billahi wastaghfir. Berlindung dari empat perkara, dan empat perkara ini induknya doa. Berlindung dari azab neraka dan seterusnya itu induknya. Nah, itu saja diperintahkannya di tasyahud terakhir, yang mengindikasikan bahwa doa memang posisinya di akhir tasyahud, akhir sholat. Nah, dan itu riwayat hadits Ibnu Mas'ud yang muttafaq alaih dibawa ke situ. Nah, di sana ada sebagian riwayat di luar Sahih Bukhari dan Muslim, datang sebagian riwayat di luar Sahih Bukhari dan Muslim, lafaznya mengatakan idza qa'ada ahadukum fi kulli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian duduk pada setiap dua rakaat, falyakul, bacalah tahiyatul lillah dan seterusnya. Kemudian di ujung ada itu sumaya takhayyar min al-mas'alah masa, kemudian hendaknya memilih doa yang dia mau. Dengan ini Al-Albani berdalil berarti tasyahud awal dan terakhir sama saja. Tasyahud ada doa, berarti ada salawat sebelumnya, kemudian doa. Nah, itu yang dipegang oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah yakni menilai hadis riwayat itu. Nah, wallahu alam. Ya. Itu di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Namun dari segi makna ini butuh pembahasan lebih jauh mengenai riwayat itu. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imamatul Arba'ah, Imam Ahmad, Syafi'i, ya, Malik termasuk Abu Hanifah, mereka semua tidak ada yang berpendapat seperti itu. Puncaknya pendapat terbarunya Syafi'i yang beda dengan pendapat lamanya, menyelisihi tiga imam mazhab lainnya, hanya menambahkan salawat, tidak doa. Ini mazhab Ibn Hazm, berbeda dengan empat imam tersebut. Nah, sementara dari segi makna kita mendapati riwayat Muslim jelas-jelas sahih. Tadi idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, jika selesai dari tasyahud terakhir, falyata'ud min arba', hendaklah berlindung empat perkara, min adzab jahannam, adzab an-nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masyid dajjal. Yang itu induk-induknya doa, induknya doa berlindung dari ini, induknya doa berlindung dari perkara-perkara yang terberat, ya, yang paling penting. Ternyata itu hanya diperintahkan dibaca di tasyahud terakhir. Apalagi doa-doa yang lebih ringan dari ini, atau tingkatannya ya di bawah ini, tapi juga ditempatkan di tasyahud akhir sholat. Yang ini sebenarnya telah kita lewati dan Nawawi menunjukkan bahwa memang di tasyahud awal itu bukan tempat berdoa, diperingan di situ. Sehingga wallahu alam agak sulit pendapat ini. Wallahu alam, masalah ini berkisar antara pendapat pertama dan yang kedua yang sebenarnya kita lewati, antara yang ada di antara empat imam mazhab tersebut, dan sudah kita lewati keterangan Ibnu Utsaimin dan Syekhuna Mughbil sebagai kesimpulan masalah tersebut. Adapun yang terakhir ini dari Al-Banna rahimahullahu alam, Nabi Badi sulit ya untuk pendapat ini. Nah, dengan demikian selesai masalah ini. Kita akan lanjut nanti sifat duduk tasyahud dan yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Mu'adzin mu'adzin. Atafi biada. Subhanallah. Alhamdulillah.